Inna shiddatal har min fayhi jahannam. Apa makna fayhi jahannam? Fayh. Naam. Apa makna? Hah? Rih. Anta. Mana ada? Hamzah. Hah? Min? Ayib. Takhal jariyahu. Ayib terjemah. Bila Indonesia, mana? Bilugat Indonesia. Sahal ya, akhir. Nah. Wap. Rih artinya apa, rih? Angin. Aroma, ya. Nah. Biasanya dipakai untuk yang harum. Kalau yang busuk tidak dikatakan rih. Enggak dikatakan fuh. Kalau rih, bisa dua-duanya. Rihun tayyib. Rihun khabith. Kama fil hadith. Am anta haqiqi wala majazi? Hah? Haqiqi. Benar-benar dari neraka sampai ke bumi. Yakin? Jayid. Ma daliluka? Hah? Istaka? Tayyib. Naam. Nafasun? Jayid. Fisita? Dalam bentuk zamharir. Dingin yang sangat disebut zamharir. Nabdara. Baik. Wa fi saif? Samum. Jayid. هناك حديث شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكينا كيف يجمع بين هذا وهذا disini disuruh untuk abridu tetapi dalam hadis ini رواه مسلم dikatakan kami mengeluhkan panas Nabi tidak memberikan tidak menerima keluhan kami كيف يجمع أنت كيف يجمع بينهما بين الحديث أبردوا وبين الحديث فلم يشكنا kelihatan bertentangan toh yang satu dikatakan kalau اشتد الحر أبردوا yang satu kami mengeluhkan panas tapi tidak diterima keluhan kami كيف يجمع نعم انت عندك ada 100 syarat untuk menjamak. Hah. Makkah, jayid. Dengan hadis Madinah. Jayid, karena diketahui mana yang dulu, mana yang belakangan. Yang duluan adalah hadis syakauna ilan nabi harra ramba wala miskina. Sedangkan karena itu di Mekah, sedangkan hadis abridu di Madinah. Fa nasakha al-awwal bil akhir. Hal hunaka jam'un akhar? Terus? Naam, falam yushkina al-asl fil hukum. Bahwasanya salat pada waktunya itu yang terbaik. Kemudian abridu adalah rukhsah. Kalau sampai kalian tidak kuat dengan panasnya atau akan terganggu salatnya, maka tidak mengapa abridu. Abridu anis salah atau abridu bis salah? Anta. Yang kamu hafal abridu bis shalah atau anis shalah? Anis shalah, apa makna?